Bersama itu bukan hanya retorika, susunan kata yang luar biasa diteriakkan dalam ceramah berapi-api. Tapi bersama adalah sebuah tindakan nyata. Yang miskin kata, tapi kaya rasa. Menjabat tangan, memeluk kawan, berbagi dalam kehidupan, itu menjadi nyawa yang akan menciptakan kebersamaan yang tak terlawan. Jadi, jangan biasakan mengucap kata bersama jikalau tak mampu melakukannya. Anda hanya pengecut yang bersembunyi di balik retorika, tapi miskin tindakan nyata. Tak menjadi teladan, sebaliknya batu sandungan. Karena itu, kita yang menyebut diri, mari bersama. Tunjukkan dalam tindakan, jangan kobarkan hanya dalam perkataan. Kiranya ada rasa malu dalam kehidupan, kalau tak mampu bersama dengan yang lain. Sebuah kesadaran perlu ditumbuh kembangkan. Jika hanya kata, itu bukan bersama. Tindakan nyata, itu yang diperlukan semuanya. Selamat bersama dalam tindakan nyata. Bersama saya, Bigman Sirait.